كانت سواء كان الاستثناء متصلا كما مثلنا أو منقطعا أنه قام القوم إلا حمارا. وإن كان الكلام تاما غير موجب جاز في المستثنى البدل والنصف على الاستثناء، والأرجح في المتصل البدل أي يجعل المستثنى بدلا من المستثنى منه فيتبعه في إعرابه أنه قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، والمراد بشبه النفي النهي نحو ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، والاستفهام نحو من يقنط من رحمة ربه إلا الضال. أدوات الاستثناء alat-alat yang digunakan untuk istitsna pengecualian ada 8. Yang pertama huruf dengan kesepakatan ahli nahu yaitu illa yang sudah kita lewatkan pembahasannya syarahnya. Wasmani bittifaqin dua isim dengan kesepakatan. Wahuma yaitu ghairun wa siwan. Bilughatiha dengan beberapa lughah yang ada pada siwan. Fa innahu yuqalu fiha sesungguhnya dikatakan pada lughahnya siwan, siwan, seperti wazannya ribon. Terkadang dengan membomasinya, suan, seperti wazannya hudan. Ya. Sawaun, juga wazan yang lainnya sawaun. Lughah yang lainnya sawaun, seperti wazannya samain. Siwaun, seperti bina. Ada berapa lughah? Bagi siwan, ada 4 ya. Siwan, suan, sawaun, siwaun. Ya, untuk hudan ya boleh dengan tanwin, boleh juga dengan membuang tanwin seperti yang sudah kita lewatkan syarahnya. Wa fi'lani bittifaq, dan dua fi'il dengan kesepakatan yaitu laisa dan layakun. Sudah ada penjelasannya, sudah kita baca penjelasannya, ada kritikan tapi yang sahih bahasanya ya laisa dan layakun itu adalah fi'lan bittifaq aksari an-nuhat dengan kesepakatan kebanyakan ahli nahu. Wa mutaraddidun bainal fi'liyah wal harfiyah, kemudian adawat yang ketiga, yang pertama atau yang keempat, yang pertama yang disepakati kehurufannya, yang kedua apa yang disepakati keisimannya, yang ketiga yang disepakati kefi'ilannya, adapun yang keempat adalah mutaraddid bainal fi'liyah wal harfiyah, yang dia berbolak-balik antara fi'il dan huruf, kadang dia datang sebagai fi'il, kadang dia datang sebagai huruf. Ini pun sudah lewat ya penjelasannya. Itu khala ada hasha yuqal wa yuqalu fiha, dikatakan pula pada bahasanya hasha, hasha wa hasha, hasha dengan satu alif. Iya. Kemudian hasha juga dengan satu alif. Kalau hasha di awalnya, yang kedua hasha di akhirnya. Ini juga sudah dibaca ya syaratnya ya. Fal mustathna bi illa, maka mustathna dengan illa yunsobu, dinasobkan mustathna itu idza kana al kalamu taman mujaban, apabila kalam yang mendahului mustathna itu adalah tam mujab. Tam dan mujab, tam adalah ma dzukira fihi al mustathna minhu, tam adalah kalam yang disebutkan di dalamnya mustathna minhu, yang darinya mustathna itu dikeluarkan, yang darinya mustathna itu dikecualikan. والموجب هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبه. Sedangkan mujab maknanya adalah kalam yang tidak didahului oleh penafian ataupun yang semisal dengan penafian dalam hukum istifham, nahi dan yang lainnya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala fasyaribu minhu illa qalila, maka mereka pun minum darinya, dari sungai tersebut kecuali sedikit dari mereka. Di sini qalilan adalah mustatsna yang wajibul mansub, wajib untuk dinasabkan. Karena kalam yang mendahuluinya adalah kalam yang apa? Tam. Ada mustatsna minhunya, yaitu apa? Dhamir wawu. Kalamnya mujab, tidak didahului oleh apa? Oleh nafi ataupun syibhu. Sehingga qalilan wajib mansub. Wa kaqaulika qaumal qaumu illa zaida, dan juga semisal ungkapanmu qaumal qaumu illa zaida, zaidan wajib mansub. Wa kharaja an-nasu illa amra. Ini juga sama. Sawa'un kanat al-istithna muttasilan kama masalna aw munqati'a, sama saja apakah istithna'nya muttasil ataupun munqati'. Saya ulangi, sama saja apakah istithna'nya muttasil sebagaimana yang telah kami contohkan. Apa itu istithna' yang muttasil? Apabila mustathna'nya adalah bagian atau jenis dari mustathna minhu. Kalau munqati', ya mustathna'nya bukan bagian, bukan jenis dari mustatsna minhu. Contohnya, yang munqati' qaum al-qaumu illa himara. Kaum itu berdiri kecuali himar. Himar termasuk jenis dari al-qaum bukan? Bukan. Ya, termasuk bagian dari al-qaum bukan? Bukan. Ya. Yang jelas dia bukan jenis. Ya, tidak termasuk jenis dari al-qaum. Sehingga dikatakan munqati'. Umum. Apabila kalam yang mendahulunya adalah tamujab, maka mustatsna'nya dinasobkan. Sama saja pada istitna yang muttasil, yang mana mustatsna'nya bagian ataupun jenis dari satu jenis dengan mustatsna minhu ataupun yang munqati'. Mustatsna'nya berbeda jenis dengan mustatsna minhu. Wa in kana al-kalamu taman, itu pun sudah dilewatkan ya syarahnya ya. Wa in kana al-kalamu taman ghairu mujabin jaza fil mustatsna al-badal wa an-nasbu 'ala al-istitsna. Apabila kalamnya tam tapi ghairu mujab, sudah kita lewatkan makna mujab, yaitu apa? Tidak didahului oleh penafian ataupun yang semisal dengan penafian. Apabila kalamnya tam ada mustatsna minhunya tapi dia ghairu mujab, berarti ada nafi ataupun yang semisalnya yang mendahuluinya, maka hukum mustatsna'nya adalah jaza fil mustatsna al badalu, boleh pada mustatsna'nya dia dijadikan sebagai badal. Ya. Wan nasbu 'ala al-istithna, boleh pula dinasobkan dia sebagai mustatsna. Ya. Wal arjah fil muttasil al-badal, yang lebih rajih pada istitna yang muttasil, yaitu mustatsna'nya bagian dari mustatsna minhu ataupun jenis dari mustatsna minhu, yang rajih yang lebih kuat adalah badal. Ayu ja'alul mustatsna badala, yakni dijadikan mustatsna'nya sebagai badal. Minal mustatsna minhu, dari mustatsna minhu, fayatba'uhu fi arabih, sehingga dia apa yang datang setelah illa ataupun yang semisalnya dari mustatsna ngikut i'rabnya apa yang sebelumnya. Ngikut i'rabnya mustatsna minhunya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Di sini qalilun dirafakan sebagai badal dari apa? Dari apa? Dhamir wawu yang ada pada fa'alu. Ya, kenapa di sini dirafakan? Karena kalam yang sebelumnya meskipun kalamnya apa? Tam, tapi apa? Ghairu mujab atau singkatnya manfi. Manfi. Sehingga yang lebih rajih, yang lebih sahih, lebih kuat adalah dengan merafakkan qalilun. Kenapa? Karena kalamnya meskipun tam tapi dia manfi. Didahului oleh nafi, yaitu ma. Wal muradu bisyibhi nafi, ini juga sudah dibaca ya? Belum? Hah? Belum? Oh, syaratnya belum ya, kita baca dulu matanya. Wal muradu bisyibhi nafi an-nahyu, dan yang dimaksud dengan syibhi nafi, yang menyerupai nafi dalam hukum, adalah nahyu. Contoh, wala yaltafit minkum ahadun illa maratak, janganlah seorang pun di antara kalian menengok kecuali istrimu. Wal istifham juga ya semisal dengan nafi adalah al istifham. Contoh, wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dhalun. Ya, wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dhalun. Tidak ada seorang pun yang putus asa dari rahmat Rabbmu ataupun rahmat Rabbnya illa ad-dhalun, kecuali orang-orang yang sesat. Wan nasbu fil mustatsna al muttasil arabi jayyid. Dan nasab pada mustatsna yang muttasil itu arabi, bahasa Arab yang bagus. Uri'a bihi fi sab'ah, dibaca dengan lugha ini dalam qira'ah sab'ah pada contoh qalilun dan juga imra'atak. Ya, cukup kita baca caranya. Mungkin belum ada yang siap ya. Saya baca dulu, nanti insyaallah seperti biasa giliran bacanya pertemuan berikut ya. Jadi mana sekarang kita baca dari tanbih ya. Tanbih sudah ya. Wa in kana al-kalam utaman ya. Bentar. Iya, itu belum. Sekarang kita lihat syarah keterangan dari ucapan musannif, fa in kana al-kalam utaman ghairu mujab. Ya, yang telah lewat, yang kita sudah baca syarahnya adalah istitsna pada kalam yang tam mujab. Sekarang bagaimana istitsna pada kalam yang tam tapi ghairu mujab? Kalau kalamnya tam mujab, wajib apa? Nasab 'ala al-istitsna. Tapi kalau kalamnya tam tapi ghairu mujab atau manfi, maka ini yang akan kita baca pembahasannya. وإن كان الكلام الذي قبل إلا تاما أي مذكورا فيه المستثنى منه غير موجب لفتح الجيم بأن تقدمه نفي أو شبه جاز في المستثنى متصلا كان أو منقطعا البدل. Apabila kalam yang mendahului illa adalah kalam yang tam, yakni disebutkan di dalamnya mustathna minhu, ghairu mujab, kalam yang tam tapi ghairu mujab, bi fathil jim, dengan fathah jim, ghairu mujab, ya bukan ghairu mujib. Li an taqaddamahu nafyun aw shibhu, yaitu definisi dari kalam yang ghairu mujab adalah kalam yang didahului oleh nafi ataupun shibhu nafi, yang menyerupai nafi. Jaza fil mustathna muttasilan kana aw munqati'an al badal, boleh pada mustathna apakah yang mutasilnya ataupun yang munqati'nya al badal, badal ya dijadikan isim yang datang setelah illa sebagai badal apabila kalamnya apa tam ghairu mujab, boleh dijadikan sebagai badal. Ai badalu ba'din 'indal basriyyin, yakni dijadikan sebagai badalu ba'd min al-kul 'inda al-basriyyin, menurut ulama Basrah. Wa lam yusarrah ma hu bi dhamirin, dan tidak disebutkan secara sharih bersamanya dhamir. Kita tahu bahwasanya di antara syarat apa badal ada dhamir ya, yang kembali kepada mubdal minhu seperti akal turuqif apa ba'dahu atau thulutsahu, ya kan, pada badal ba'd seperti thulutsahu atau rubu'ahu atau nisfahu ada apa dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Tapi pada pembahasan yang sedang kita bahas ini yaitu badal pada istitsna itu tidak disebutkan apa bersamanya dhamir. Kenapa? Li'anna quwwata ta'alluqil mustatsna minhu tughni 'ani dhamiri ghaliban, karena kekuatan kuatnya keterkaitan mustatsna minhu dengan mustatsna itu tughni 'ani dhamir ghaliban, menjadikan tidak butuh kepada dhamir pada umumnya. Itu alasannya mengapa ya badal pada pembahasan istitsna ya tidak disertakan bersamanya dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Alasannya adalah bahwasanya kuatnya keterkaitan mustatsna dengan mustatsna minhu itu mencukupi dari dhamir. Tidak butuh lagi kepada dhamir ghaliban, ini umumnya. Qala al-Azhari, sebagaimana diungkapkan oleh al-Azhari, wa hina idzin fayu'rabu i'raba ma qablah min raf'in wa nasbin wa jirrin, maka ketika itu dia isim yang datang setelah illa yang di'irab sebagai badal di'irab seperti i'rab apa yang sebelumnya, karena kita tahu bahwasanya badal i'rabnya apa yatba' mubdal minhu, ngikut kepada mubdal minhu. Kalau mubdal minhunya itu marfu maka badal ikut marfu, kalau mubdal minhu mansub maka badal ikut mansub, kalau mubdal minhunya majrur badal ikut majrur. Min raf'in wa nasbin wa jarin, rafa' nasab dan jar. Contoh. Ya, contohan semua di sini tiga-tiganya yang rafa', nasab dan jarnya. Ma qaumal qaumu illa Zaidun. Ma qaumal qaumu illa Zaidun dengan rafa'. Zaidun badal minal qaum, badal ba'd minal kull. Ya, wa alamat rafi' ad-dhamma adh-dhahira 'ala akhirih. Insyaallah bisa ya. I'rabnya ma nafiyah, qauma fi'il madh. مبني على الفتح لا محل له من الإعراب القوم فاعل مرفوع إلا أداة الاستثناء زيد بدل يا من القوم بدل البعض من الكل وما رأيت القوم إلا زيدان ini juga زيدان منصوب karena sebagai badal dari apa القوم bukan على الاستثناء يا kenapa karena kalam yang mendahuluinya adalah kalam yang apa tam manfi sehingga yang lebih rajih adalah mansub. Wa marartu bil qaumi illa Zaidin. Marartu bil qaumi illa Zaidin. Saya melewati kaum itu kecuali Zaid. Nah itu. Zaidin adalah badal dari al-qaum badal majrur, majrur mithlu wa alamatu jarri al-kasra adh-dhahira 'ala akhirih. Wa qala al-kufiyyun innahu 'athfu nasaqin. Li anna illa 'indahum min hurufil 'athfi fi babil istithna khasatan wa hiya 'indahum min manzilati la al-'athifati. Fi anna ma ba'daha mukhalifun lima qablaha. Ya, berbeda halnya dengan orang-orang Kufah yang mereka mengatakan bahwasanya illa di situ pada contoh-contoh yang telah disebutkan tadi, ma qaumal qaumu illa Zaidun, ma ra'aitul qauma illa Zaidan, marartu bil qaumi illa Zaidin. Kata mereka orang-orang Kufah, illa di situ adalah ataupun isim yang datang setelah illa adalah ataf nasak. Ya, ataf nasak. Ya. Jadi illa di situ adalah ataf nasak. Kita tahu ataf ada dua macam ya, atful bayan dan ataf nasak. Ya, sama hukumnya ataf bayan dengan ataf nasak, ngikut dengan yang sebelumnya. Tapi ataf nasak ini dengan perantaraan huruf-huruf. Ya. Seperti wau dan yang semisalnya. Innahu ataf nasakin, sesungguhnya dia illa di situ adalah ataf nasak kata orang Kufah. Kenapa li'anna illa indahum, karena illa di sisi mereka menurut orang-orang Kufah min hurufil athfi, termasuk dari huruf ataf. Fi babil istitsna khasah, khususnya pada pembahasan istitsna. Ya, kata mereka orang Kufah, kalau datang illa pada pembahasan istitsna maka dia sebagai huruf ataf, dia ras sebagai huruf ataf. Wa hiya indahum bi manzilati la al-atifah, maka dia illa yang datang pada istitsna di sisi mereka orang Kufah seperti la al-atifah, seperti la al-atifah, seperti ja'a Zaidun la Amrun, situ la huruf ataf. Ya. Ja'a Zaidun la Amrun. Fi anna ma ba'daha, bahwasanya kata mereka illa seperti la al-atifah, dari sisi bahwasanya apa yang setelahnya setelah la mukhalifun lima qabla, berbeda hukumnya dengan yang sebelumnya. Seperti tadi ja'a Zaidun la Amrun, beda kan hukumnya kan? Kalau Zaid ditetapkan mutsbat, kalau Amrun manfi. Ja'a Zaidun la Amrun. Demikian pula katanya apa? Illa, seperti la, berbeda apa yang sebelumnya secara hukum dengan yang setelahnya. Seperti tadi ma qamal qaumu illa Zaidan, berbeda kan hukumnya? Apa yang sebelum illa dengan yang setelahnya. Sama dengan la kata mereka orang-orang Kufah. Qultu wa kadzalika barul ba'd yakunu tsani fihi mukhalifan lil awwal fil ma'na. Saya katakan, kata syarih, demikian pula barul ba'd. Yang kedua pada barul ba'd ya. Mukhalifan lil awwal fil ma'na, berbeda dengan yang pertama dari sisi makna. Ya, berbeda. Ala taru annaka idza qulta ra'aitu al-qauma ba'dahum fayakunu qawluka awwalan ra'aytul qawma majazan thumma bayanta ba'da dhalika man ra'ayta minhum. Kata syarih, demikian pula badalul ba'ab. Yang kedua pada badalul ba'ab itu berbeda hukumnya dengan yang pertama dari sisi makna. Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya apabila engkau katakan ra'aytul qawma ba'dahum, saya melihat kaum itu sebagian mereka, sebagiannya, fayakunu qawluka, jadilah ungkapanmu ini awalan, di awal kali, adalah ra'aitul qawma majazan. Jadi, jadilah ungkapanmu. Ya. I'rabnya apa itu majazan? Awalan apa awalan? Dzaraf ya. Zaman. Majazan khabar dari apa? Yakun. Fayakunu qawluka awalan ra'aitul qawma majazan. Gitu. Sehingga jadilah ucapanmu di awal kali ra'aitul qawma itu majaz. Tidak diinginkan hakikatnya. Ra'aitul qawma bukan berarti semuanya yang dilihat. Sehingga majaz saja katanya. Thumma bayanta ba'da dhalik. Kemudian setelah itu engkau jelaskan. Man ra'aita minhum. Siapa yang kau lihat dari kaum tersebut. Yaitu ba'abahum. Beberapa dari mereka. Sebagian dari mereka. Berarti kan beda tuh hukumnya. Ya. Yang pertama tadi ra'aitul qawma. Dengan yang kedua. Ya. Ketika disebutkan ba'abahum. Bisa dipahami nih? Jadi ungkapanmu pertama kali ra'aitul qauma ini majaz. Iya. Saya melihat kaum itu, sepertinya kan seluruh kaum karena ada alif lam di sini, lil jins. Iya. Setelah itu engkau jelaskan bahwasanya yang kau maukan dari ungkapanmu adalah sebagian dari mereka. Maka engkau tambahkan padanya apa? Badal ba'd. Di antara faedah badal adalah untuk persiapan kepada yang setelahnya. Tamhid, iya. Li dzikri ma ba'da. Wajaza fihi an-nasbu 'ala al-istithna. Boleh pula fihi pada mustatsna yang tam ghair mujab nasab 'ala al-istithna, sebagai istithna. Jadi boleh apa? Sebagai tabi', sebagai badal, sehingga ikut dalam i'rab dengan yang sebelumnya. Apa boleh pula antum i'rab ya nasab sebagai apa? Mustatsna. Li'annahu al-asl, karena inilah yang asal. Ya. Hukum asalnya isim yang datang setelah illa adalah mustatsna mansub. Walakin al-arjah, hanya saja yang lebih rajih Kalau di sukun berarti enggak beramal ya. Walakinil arjahu, kalau di tasydid beramal walakinnal arjaha. Walakinnal arjaha fil muttasil albadal. Ya. Tapi kalau kita nyambung dengan yang di atas mungkin baca sukun walakin, karena di atas sebutkan marfu kan. Wal arjah, sehingga walakinil arjahu hanya saja yang lebih rajih fil muttasil albadal. Pada istitsna yang muttasil ketika kalam ya tam ghair mujab, yang lebih rajih pada istitsna yang muttasil adalah badal. Ya, faham ya? Jadi pada kalam yang tam ghair mujab atau tam manfi, yang muttasil yang lebih rajih adalah badal, bukan istitsna. Lima fihi min husulil musyakalah bainal mustatsna wal mustatsna minhu fil i'rabi thumma fasara badal biqoulih. Kenapa yang lebih rajih pada yang muttasil adalah badal? Dikarenakan pada badal itu dihasilkan yang namanya al-musyakalah, keselarasan. Ya. Bainal mustatsna wal mustatsna minhu, antara mustatsna dan mustatsna minhu ada keselarasan. Fil i'rab, dari sisi i'rab. Ya. Thumma fassara al-badal biqaulih. Kan sama, mustatsna minhunya marfu, badalnya apa? Marfu. Mustatsna minhunya mansub, mansub, selaras gitu. Thumma fassara al-badal biqaulih, kemudian beliau al-musannif menafsirkan badal dengan ucapannya ayyuj'al al-mustatsna badalan min al-mustatsna minhu fayatba'uhu fi i'rabih, yakni dijadikan mustatsnanya sebagai badal dari mustatsna minhu, sehingga dia ngikut iya dengan mustatsna minhu dalam hal i'rabnya. Ala annahu badalu ba'din, atas dasar dia sebagai badal ba'd min al-kull. Wa innama takunu al-badaliyatu arjaha bi syarti. Tidak lain badaliyah, dijadikannya isim yang datang setelah illa sebagai badal itu lebih rajih dengan syarat. Yang pertama, an la yakuna mardudan bih. Agar jangan sampai mardudan bih. Kalam ini didatangkan untuk membantah. Mardudan bih kalamun tadammana ma'nal istitsna. Agar jangan sampai didatangkan dalam rangka dibantah dengannya ucapan yang tadomman mengandungi makna istitsna. Nanti akan ada penjelasannya ya sebelumnya. Gak apa-apa kita sebutkan ya. Seperti ada orang yang mengatakan, qawmal qawmu illa zaidan. Qawmal qawmu illa zaidan. Qawmu itu berdiri ketua zaid. Antum ini bantah kebalik. Justru qawmu itu gak ada yang berdiri ketua zaid. Ma qawmal qawmu illa zaidan. Harus apa? Mansub. Jadi saya ulangi, ya, badaliyah itu lebih rajih dengan syarat agar, ya, an la yakuna mardudan bihi kalamun, agar jangan sampai dibantah dengan ini kalam yang mengandungi makna istitsna. Seperti kalau ada yang mengatakan qawmal qawmu illa zaidan. Ya, qawmal qawmu illa zaidan. Kalau kita bantah, ternyata yang berdiri Zaid, justru ma qawmal qawmu illa Zaid, harus mansub ini. Kalau seperti ini, kenapa? Karena mardudan bihi, karena dibantah dengan ungkapan kita ini, ma qawmal qawmu illa Zaidan, ungkapan tadi, orang tadi yang mengatakan, apa? Qawmal qawmu illa Zaidan. Kita bantah, ma qawmal qawmu illa Zaidan. Justru, kaum itu tidak berdiri, justru Zaid. Gitu. Dalam rangka menyelaraskan, sama-sama mansub. Ya, enggak boleh. Apa marfu? Ini syarat yang pertama. Nanti akan ada insyaallah setelahnya. Pada tanbih. Saya ulangi. Syaratnya. Bahwasannya badaliyah itu lebih rajih. Daripada istitsna. Apabila. Ataupun agar jangan sampai dibantah dengannya. Kalam lain. Yang kalam lain itu mengandung makna istitsna. Iya. Kalau dia didatangkan sebagai bantahan atas kalam lain yang mengandung istitsna, maka harus mansub. Seperti tadi, ada orang mengatakan, qawmal qawmu illa zaidan. Antum bantah dengan kalam ini. Ma qawmal qawmu illa zaidan. Justru yang kalau itu tidak berdiri, justru zaid. Harus mansub ini. Nanti insya Allah akan ada alasannya. Sebutkan. Sudah paham ini? Ngerti ya? Hah? Belum. Nanti insya Allah ada setelah ini. Jadi, gak apa-apa saya ulang lagi ya. syaratnya badaliyah lebih rajih adalah agar jangan sampai didatangkan kalam ini sebagai bantahan, mati lagi. Agar jangan sampai kalam ini didatangkan sebagai bantahan kalam lain yang mengandungi makna istitsna pula. Kalau dia kalam ini didatangkan sebagai bantahan atas kalam lain yang mengandungi istitsna, maka harus mansub. Seperti tadi, ada yang mengatakan qaumul qaumu illa zaidan, kaum itu berdiri kecuali Zaid. Antum bantah. Justru sebaliknya, maqaumul qaumu illa zaidan, ini harus mansub kalau ini. Apa alasannya? Karena dia didatangkan untuk membantah kalam yang lain yang di dalamnya ada istitsna. Jadi paham itu? Nanti insyaallah diulang lagi. Syarat berikutnya, wa an la yatarakhal mustatna minhu, agar jangan sampai ada jarak ya antara mustatna minhu dengan mustatna ataupun dengan illa, agar jangan sampai ada jarak yang memisahkan antara mustatna minhu ya dengan illanya. Wa an la yakuna mutaqaddiman alaihi, ini juga akan ada contohnya nanti. Wan layaku namu takar diman alaihi, dan agar jangan sampai mustatsna'nya mendahului mustatsna minhu. Ini insyaallah akan ada rinciannya pada tanbih. Famithalu ma jama'a syurut, contoh kalam yang mencukup yang mengumpulkan syarat-syarat tersebut di atas adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Ini yang lebih rajih, badal rafa' qalil sebagai badal dari wawu yang ada pada fa'aluh. Kenapa? Karena kalamnya adalah apa? Tam manfi, tam ghairu mujab. Dan tiga syarat tadi tidak ada. Ya, kalam ini fa'ma fa'alu illa qalilu minhum, tidak didatangkan sebagai bantahan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada di sini pemisah antara mustatsna minhu dengan pemisah yang jauh atau yang panjang yang memisahkan antara mustatsna minhu dengan illa. Ya. Juga apa? Yang ketiga, mustatsna-nya tidak mendahului mustatsna minhu. I'rabnya ma nafiyatun fa'aluhu fi'lun wa fa'il wa maf'ulun illa adatu hasrin qalilun badalu ba'din min kull. Ya, minhum jarun wa majrur fi mahalli raf'in sifat. Jadi minhum adalah apa? Jar majrur pada mahalnya rafa' sifat bagi qalil. Kenapa? I'rab minhum sebagai sifat karena dia datang setelah apa? Yang nakirah, ingat al jumlah ya allati ba'da an nakirah, al jumlah ta'ti ba'da an nakirah tu'rab sifah, amma allati ba'da madha al ma'rifah tu'rab hal, halan. Jadi jumlah yang datang setelah isim yang nakirah di'rab apa sebagai sifat, jumlah ataupun syibhu jumlah yang datang setelah nakirah di'rab sebagai sifat, adapun yang datang setelah yang ma'rifah maka di'rab sebagai hal. Walaysa fi al-ibdal ma yukhalifu al-mubdal minhu. Ya. Dan tidak ada pada ibdal di sini ma yukhalifu al-mubdal minhu nafian wa isbatan. Titik ya, tadi selesai. Jadi fi mahalli rafin sifatun qalil titik. Wa laysa fil ibdal ma yukhalifu al mubdal minhu nafyan wa ithbatan illa al badala. Ya. Tidak ada fil ibdal tidak ada pada ibdal, pada ibdal sesuatu yang menyelisihi mubdal minhu dari sisi penafian dan penetapan. Jadi yang namanya badal dengan mubdal minhu yang sama, nafian wa isbatan. Kalau mubdal minhunya ditetapkan, maka badalnya sudah ditetapkan, ya kan? Ja'a lagi. Ja'a misalkan Abu Hafsin Umaru, kan sama-sama apa? Mutsbat. Ma ja'a Abu Hafsin Umaru, manfi sama-sama manfi. Ya. tidak ada pada ibdal sesuatu yang menyelisihi berbeda dengan mubdal minhu dari sisi penafian dan penetapan. Artinya kalau mubdal minhunya manfi ya mesti ya badalnya manfi. Kalau mubdal minhunya musbat maka badalnya musbat, ya kan? Yes. Illal badal sejaa Muhammadun ahuka, ya. Ini kan musbat. Majaa Muhammadun ahuka. Semuanya manfi. Ya. Illa al-badal. Ya. Kecuali badal. Tidak ada dalam badal sesuatu yang berbeda menyelisih mubdal minhu dari sisi penafian atau penetapan, yaitu maksudnya adalah bahwasanya kalau mubdal minhunya ditetapkan musbat maka badalnya musbat. Kalau mubdal minhunya manfi dinafikan sama badalnya juga manfi. Ya, contoh jaa Muhammadun ahuka, ma jaa Muhammadun ahuka. Ya, manfi sama-sama manfi. Musbat sama-sama musbat. Illal badal, kecuali badal. Fil istisna, kecuali badal yang ada pada pembahasan istisna. Maka berbeda hukumnya badal dengan mubdal minhu, nafyan wa isbatan. Kalau mubdal minhunya ditetapkan, badalnya dinafikan. Kalau mubdal minhunya dinafikan, badalnya ditetapkan. Aduh, ini gimana? Masih pagi. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. I'rabnya ma nafiyah fa'aluhu fa'il wa fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Illa adatu hasrin qalilun badalu ba'ad min kul. Minhum jarun wa majrur. Fi mahali rafin sifatun ni qalil. Wa laysa fil ibdal ma yukhaliful mubdal minhu nafiyan wa ithbatan illa al-badal fil istithna. Tidak ada dalam badal sesuatu yang berbeda antara badal dengan mubdal minhu dari sisi penafian dan penetapan. Artinya bahwasanya kalau mubdal minhunya ditetapkan musbat maka badalnya musbat. Ya, jaa Muhammadun akhuka. Sama-sama ditetapkan. Ya, al-maji. Ma jaa Muhammadun akhuka. Sama-sama ditetapkan al-maji dari Muhammad. Illal badal fil istitsna. Illal badala fi al-istitsna. Kecuali badal yang ada pada istitsna. Maka berbeda hukumnya antara badal dengan mubdal minhu. Fa innaka idza qulta ma qama ahadun illa zaidun faqad nafaita al-qiyama an ahadin wa athbattahu li zaidin. Sesungguhnya engkau apabila engkau katakan ma qama ahadun illa zaidun, tidaklah seorang pun berdiri kecuali Zaid, faqad nafaita al-qiyama, maka sungguh engkau telah menafikan, meniadakan al-qiyam berdiri an ahadin dari seorang pun. Wathbattahu li Zaidin, dan kau tetapkan untuk Zaid. Wa huwa badal minhu, dan dia Zaid adalah badal dari ahad. Wa idza ta'azzara al-ibdal min al-lafzi limani'in ubdila min al-mahal. Apabila terhalang untuk membadali lafadznya, limani' karena ada satu penghalang yang menghalanginya, ubdila min al-mahal, maka dibadali mahalnya. Contohnya la ahada fiha illa amrun. Iya, la ahada fiha illa amrun. Di sini tidak bisa. Iya, amr dijadikan badal bagi lafaznya ahad. Karena la tidak bisa dia beramal kepada amr. Sudah terhalang oleh illa. Sehingga amrun itu hanya ngikut mahalnya ahad. Iya. Sebagian mengatakan la ahad itu mahalnya rafa. Atau sebagian yang lain mengatakan dari amr itu di jadikan badal bagi ahad yang mana ahad itu marfu sebelum kemasukan la. Iya. Ada yang mengatakan amr di situ dirafakan karena badal dari la bersama ahad. Ada yang mengatakan amr di situ badal dari ahad sebelum kemasukan la-nya. Karena sebelum dimasuki la dia marfu sebagai mubtada. Wa ma zada syai'un illa syai'un la yu'ba bih. Wallahu alam, di sini contohnya ana cek di kitab-kitab yang lain yang dicontohkan itu bukan ini. Tadi ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba bih. Ya. Ada contoh yang lain seperti ini lebih tepat, wallahu alam, dicontohkan di sana. Ya. Ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'badih. Zaid tidaklah syai'. Ya. Bukanlah Zaid seorang yang syai' memiliki kelebihan, illa syai'un la yu'badih, kecuali sesuatu yang tidak dipandang, tidak dianggap. Jadi situ syai'un adalah badal dari mahalnya syai'. Ya. Tidak bisa di situ dijarkan syai'in, enggak bisa karena ada ma di situ sudah terbatalkan oleh illa. Enggak bisa dikatakan illa syai'in. Ya. Jadi ba'nya zaidah. Ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'badih. Ya. Syai' itu mahalnya rofa. Jadi sehingga syai'un badal dari syai' ngikut pada mahalnya. Ya. Dia lafadznya majrur dan mahalnya apa? Rafa. Ya, ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'badih. Kalau di sini contohkan wa ma zada syai'an illa syai'un la yu'badih. Ya, sepertinya kurang tepat, wallah alam. Ya. Karena di sini ma tidak berpengaruh. Ya. Li'anna ma wala disebutkan di sini alasannya li'anna ma wala, tuh lihat. Karena ma dan la la yuqaddarani amilataini ba'da illa, tidak ditakdirkan untuk bisa beramal pada apa yang setelah illa. Ya mungkin juga bisa itu. Enggak bisa illa syai'an, ya enggak bisa. Sebagai badal dari syai'an yang sebelumnya. Ya. Li'annahuma amilata linafi, karena keduanya la dan ma beramal menafikan. Wa qad untuqiba an-nafyu bi illa, dan penafian ini telah terbatalkan dengan illa. Karena kita tahu ya nafyu nafyi isbat, penafian sesuatu yang manfi jadi isbat maknanya. Ya, maqama illa zaidun, Zaid berdiri enggak? Hah? Maqama illa zaidun, Zaid berdiri enggak? Maqama illa zaidun, Zaid berdiri enggak? Hah? Berdiri enggak Zaidnya? Hah? Berdiri. Jangan bingung dengan nafian. Oh, maqama illa Zaid. Oh, Zaid enggak berdiri. Salah. Tidaklah berdiri kecuali Zaid. Berdiri enggak Zaidnya? Berdiri. Tapi kalau dibuang illanya, maqama Zaidun berdiri enggak? Enggak berdiri. Karena di sini nafi masuk kepada yang nafi, jadi maknanya apa? Mutsbat, penetapan. Ya. Jangan salah itu ya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Beribadah enggak mereka kepada berhala-berhala? Ya beribadah. Ya. Nafi-nafi, nafi-nafi isbat. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidaklah beribadah kepada berhala-berhala ini kecuali dalam rangka. Berhala enggak? Menyembah enggak? Menyembah. Dan menyembahnya dalam rangka tadi, liqarribuna ila Allah zulfa, agar mereka berhala-berhala tersebut mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, jadi sini sudah terbatalkan nafinya oleh illa, sehingga la dan ma tidak bisa beramal pada apa yang setelah illa. Ya, ya mungkin bisa dipertanyakan juga. Ya, saya cek di kitab-kitab yang lain, contohnya mazidun syai'in illa syai'un la yu'badih. Ya, mungkin ini juga bisa. Wa mithlu dhalik ma ja'ani min ahadin illa abuka birafa' ala annahu badal ba'd min mahali ahad. Yang semisal itu juga contoh ma ja'ani min ahadin illa abuk, tidaklah datang kepadaku seorang pun kecuali bapakmu. Ya, ma ja'ani min ahadin illa abuk, dengan rofa abuk bukan abik, enggak boleh bahkan abik dengan antum atofkan ataupun jadikan badal pada ahad. Ya, bi rafa' al-annahu badal ba'd, sebagai dasar dia sebagai alat atau dia dijadikan sebagai badal ba'd dari mahalnya ahad. Li'annahu fa'il, karena dia ahad itu pada mahalnya rafa' sebagai fa'il dari ja'a. Wa min zaidah, dan minnya zaidah tambahan litaukid. Ya. Wa yamtani khafdhuhu 'ala lafzi, dan terhalang untuk abuk dikhafdkan karena dijadikan badal bagi lafadznya ahadin, tidak boleh. Li'annal badal fi niyati takraril amil Ya, fayakunu taqdir ja'ani min abika, fayalzam 'alaihi ziyadatu min fil isbat wa fil ma'rifah, wa kilahuma mumtani' 'inda al-jumhur. Nah, alasannya adalah bahwasanya badal itu pada niatan mengulang amil. Kalau dikatakan ja'a Muhammadun akhuk, ya sama dengan ja'a Muhammadun ja'a akhuk. Ya, kalau kita menyebutkan badal itu pada niatan mengulang amil. Iya. Kalau dikatakan ja'a Zaidun akhuka, ja'a Zaidun ja'a akhuka, itu badal. Pada niatan mengulang amil. Sehingga takdirnya kalau kita jadikan abuk majrur karena ngikut kepada lafadznya ahad, berarti pada niatan mengulang amil ja'ani min abika tuh. Ja'ani min abika. Boleh enggak dikatakan ja'ani min abika? Fayalzam 'alaihi, kalau seperti ini konsekuensinya adalah ziyadatu min fil isbat, menjadikan min sebagai min zaidah pada kalam yang musbat. Enggak boleh. Yang namanya min zaidah itu hanyalah datang pada kalam yang manfi. Ma ja'ani min ahadun, min ahadin. Ya, boleh. Ma ja'ani min ahadin. Ja'ani min ahadin, enggak boleh. Kalamnya apa? Musbat. Kalau yang manfi bisa. Ma ja'ani min ahadin. Pada yang istifham juga boleh. Hal min khaliqin. Ya, semisal nafi ya. Istifham hukumnya seperti apa? Nafi. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama. Bisa juga. Tapi kalau pada kalam yang musbat, enggak bisa itu datang min. Kalau antum misalkan mengejarkan abik dengan diapofkan kepada lafadznya ahadin, ini mengharuskan untuk mengulang amil ja'ani min abik. Yang seperti ini enggak boleh menurut jumhur, yaitu menjadikan min tambahan masuk min tambahan masuk pada kalam yang apa? Musbat. Wa fil ma'rifah, dan juga pada isim yang ma'rifah enggak bisa. Min itu masuknya kepada isim yang ma'rifah enggak bisa. Dia bisa masuknya kepada isim yang nakirah. Wa kilahuma mumtani' 'inda al-jumhur, keduanya datangnya min zaidah pada kalam yang musbat dan pada kalimat atau isim yang ma'rifah itu mumtani' 'inda al-jumhur, terhalang menurut pendapat jumhur. Jadi paham gini. Ma ja'ani min ahadin illa abuk. Jadi abuk badal dari mahalnya apa? Ahad. Badal marfu', marfu' mithluh. Jangan antum jadikan abik sebagai badal dari lafadznya apa? Ahad. Enggak boleh, karena itu akan melazimi antum mengulang amil. Iya, mengulang amil jadinya apa? Ma ja'ani min ahadin, ma ja'ani min abik. Ini rusak ma ja'ani min abik ini kata jumhur. Karena dua alasan. Alasan yang pertama, yang namanya min itu tidak bisa masuk kepada kalam keliruan. Ma ja'ani min ahadin berarti ja'ani min abik, karena ditetapkan kan yang setelah ilahnya kan. Ya, kalau yang dimanfikan dinafikan yang sebelum ilahnya. Ma ja'ani min ahadin ja'ani min abik. Ya, ini terhalang kata jumhur. Yang pertama karena min di sini masuk kepada kalam yang musbat. Yang kedua di sini min ya min zaidah masuk kepada kalam yang musbat, kemudian juga min zaidah masuk kepada yang ma'rifah, ini terhalang. Ya itu alasannya. Jadi pahami? Ada yang belum jelas? Apa alasannya tadi? Enggak boleh dikatakan maja'ani min ahadin illa abik. Kenapa enggak boleh, Ashraf? Maja'ani min abik. Karena itu mengharuskan pengulangan apa? Amil. Kalau diulang amilnya, berarti apa? Maja'ani min ahadin ja'ani min abik. Ya. Dengan mengulangnya amil mengharuskan apa? Masuknya min zaidah kepada kalam yang mutbah dan kalimat yang apa? Ma'rifah, dan itu mumtani' terhalang indal jumhur. Sehingga yang benar abuk dirofakan melihat mahalnya. Kalau melihat mahalnya kan dia mahalnya apa? Rofa, karena minnya zaidah seperti enggak ada gitu. Iya kan? Maja'ani min ahadin, ya maknanya maja'ani ahadun. Hanya saja kalau ada minnya itu ada faedah tambahan, yaitu taukid. Ya, tambah kuat penekanannya. Ya. Ataupun penafiannya. Ya, contoh yang semisal ini. Hal min khaliqin ghairullah. Hal min khaliqin ghairullah. Ghairullah adalah sebagai badal. Sebagai apa? Sifat. Ya. Sifat dari khaliq. Ya, khaliq itu mahalnya apa? Rafa. Hal min khaliqin ghairullah. Ghairu sifat dari khaliqin. Dia meskipun secara lafaz itu majrur, tapi dijarkan oleh min zaidah. Iya. Atau dalam bahasa yang lain yang sering digunakan oleh ulama dalam Al-Quran Ta'adduban itu min silah ataupun taukid. Nah, ini faedah berikutnya ya. Jadi min zaidah tidak boleh datang pada kalam yang musbat. Datangnya pada kalam yang manfi ataupun yang serupa dengan yang manfi. Kayak tadi hal min khaliqin itu kan hal istifham, tapi istifhamnya apa? Ingkari. Ya manfi kan? Hal min khaliqin ghairullah. Mana tidak ada pencipta selain Allah, iya kan? Kemudian juga bahwasanya min zaidah hanya masuk kepada kalimat yang nakirah. Kemudian waqad yubdal minal mahdhuf ka qawli al milha, dan terkadang didatangkan badal dari sesuatu dari mubdal minhu yang mahdhuf. Kadang didatangkan badal dari mubdal minhu yang mahdhuf. Jadi mubdal minhu yang mahdhuf. Contohnya ucapan al-milha. Ya. Waqfatun. Di situ ada apa yang enggak? Waqfah. Ya. Waqfatun taqulu. Mal fakhru illa al-karamu. Wahal mahalul amni illa al-haramu. Ya. Waqfah taqul. Ya. Waqfah nama orang atau apa? Nama orang. Kalau nama orang ya dari waqfah. Kalau waqfah dengan makna yang lain, masdar dari waqafa, yaqifu, waqfun. Waqfatun ya satu ucapan taqul yang kau katakan. Kalau bukan nama orang, satu ungkapan, satu ucapan yang kau katakan. Mal fakhru illal karam. Tidaklah al-fakhr, kebanggaan itu kecuali al-karam. Al-karam, kemuliaan, kedermawanan. Wahal mahalul amni illal haram. Dan bukankah tidak ada tempat yang aman kecuali al-haram. Ya. Maka. Ya'ni ay mal fakhru syai'un. Tuh. Illal karamu. Mal fakhru syai'un illal karamu. Tidaklah al-fakhr. Kebanggaan itu sesuatu. Melainkan al-karam. Sesuatu yang mulia. Di sini al-karam adalah sebagai badal dari mubdal minhu yang mahdhuf. Takdirnya syai'un. Ya. Syai'un yang khobar dari al-fakhr. Ya kan? Al-karam dia sebagai badal dari yang marfu itu marfu. Ya, di sini mubdal minhunya mahdhuf syai'un. Mal fakhru syai'un illa al-karamu. Wahal mahalul amni makanun. Nah, di sini juga ada dua syai'id ya. Mahalul amni mahallun. Ya. Wahal mahalul amni makanun illa al-haram. Illa al-haramu. Liannahu, kenapa di sini kita anggap itairab al-karamu dan juga al-haramu sebagai badal dari sesuatu yang mahdhuf? Liannahu masalah bilil ibdal la li tafriq. Sebenarnya li tafriq itu li tafriq atau li tafriq? Li tafriq ya? Istifraq berarti ya. Karena beliau al-syair mencontohkan atau karena beliau al-milhah, ucapan al-milhah beliau al-syair masalah bihi menatangkan contoh ini lil ibdal untuk badal, bukan li tafriq, bukan untuk istifna mufarrog. Kalau dijadikan istifna mufarrog berarti al-fakhr al-karamu sebagai apa? Khabarnya, iya kan? Iya kan? Seperti wama muhammadun illa rasulun. Rasulun ini khobar, istrinya mufarrog. Wa ma muhammadun illa rasulun. Ini istrinya mufarrog, tapi yang dimaukan oleh penyair di sini bukan itu. Tapi beliau ingin mencontohkan apa? Badal. Ba'ad minal kul. Dari sesuatu yang mahdhuf. Tanbih. Qala radhi wa jama'atun. Wa min syuruti wa min syarti hadhal badal. Ay al-waqi' fi babil istitna an yakuna ba'da illa. Wa an yakuna mutasilan mu'akharan anil mustatna minhu. Wa an yakuna غير مردود به كلام يتضمن الاستثناء والا يتراخى المستثنى عن المستثنى منه فخرج بقوله وان يكون غير مردود به كلام الى اخره ما رد به كلام نحو ما قام القوم الا زيدا للنصب وجوبا ردا على من قال قام القوم الا زيدا قصدا للتطابق بين الكلامين ولا يجوز الابدال وخرج المتراخي عن المستثنى منه نحو ما جاءني احد حين كنت جالسا هنا إلا زيدا فإن البدل فيه غير مختار لأن البدل إنما يختار لقصد التطابق بينه وبين المستثنى منه وما تراخي لا يظهر التطابق. انتهى titik. Tanbih perhatian, kata Radhi dan sekelompok ahli nahu, di antara syarat badal adalah ay al-waqi fi bab al-istitna, yakni khususnya badal yang jatuh pada pembahasan istitna adalah agar ya an yakuna ba'da illa, datangnya badal setelah illa khusus. Ya, bukan adat istitna yang lain. Wanya kuna mutasilan. Kemudian agar dia badal yang mutasil. Mu'akhoron anil mustatna minhu. Dan dia badalnya diakhirkan dari mustatna minhu. Mustatna minhunya dulu disebutkan kemudian baru badalnya. Wanya kuna ghair mardudin. Syarat berikutnya agar. Ya, badalnya tidak di mardud. Ya, tidak ditolak. Dengannya kalam yang lain. Agar tidak dibantah dengan ini. Badal ini. Kalam yang lain yang mengandung istitsna. Nanti akan ada contohnya. Wa alla yatarakha al-mustatna 'anil mustatna minhu, dan agar jangan sampai ada pemisah penghalang antara mustatna dengan mustatna minhu. Fa kharaja biqaulihi, maka keluarlah dengan ungkapan penulis wa yakuna ghairu mardud, agar badalnya tidak dibantah dengan badal ini kalam yang lain yang mengandungi makna istitsna. Marudda bihi kalamun, yaitu badal yang dibantah dengannya kalam yang lain. Contohnya maqamal qaumu illa zaidan bin nasbi wujuban. Maqamal qawmu illa zaidan bin nasbi wujuban. Dengan nasab. Zaid secara wajib. Kenapa? Karena raddan ala man qawla qawmal qawmu illa zaidan. Ini didatangkan untuk membantah orang yang mengatakan qawmal qawmu illa zaidan. Antum bantah. Maqamal qawmu illa zaidan. Justru kaum itu tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Saya lihat sendiri misalkan. Jadi paham ini? Qasdan litatabuk. Tujuannya apa? Harus dinasabkan maqamal qawmu illa zaidan. Padahal secara kaedah boleh dengan rofa juga, tapi dalam contoh ini wajib nasab. Qasdan litatabuq bainal kalamaini. Ya, menyengaja untuk menyelaraskan antara dua kalam tadi. Ya, kalam yang diucapkan oleh orang lain tadi, qawmal qawmu illa zaidan, dengan kalam yang kau ucapkan, ma qawmal qawmu illa zaidan, sama-sama mansub kan? Wala yajuzul ibdal, dan pada contoh ini khususnya tidak boleh dijadikan ibdal. Ma qawmal qawmu illa zaidan enggak boleh, khusus. Sudah paham ini? Ya, ngerti ya? Ya, ngerti kan? Wa kharaja al-mutarakhi, kemudian keluar dengan syarat yang tersebut di atas yang ada pemisah antara mustatna dengan mustatna minhu. Contoh maja'ani ahadun hayna kuntu jalisan huna ila Zaidan, lihat ada pemisah. Tidaklah datang seorang pun kepadaku ketika saya duduk di sini kecuali Zaid. Ada pemisahnya itu apa? Hayna kuntu jalisan huna, ya kan? Fa innal badal fihi ghairu mukhtar. Fa innal badal fihi ghairu mukhtar. Sungai badal di dalam contoh ini di mana ada pemisah antara mustatna dengan mustatna minhu oleh pemisah yang panjang, itu badal tidak dipilih di sini. Inna ma yukhtar liqasdi tadabuk. Ya. Tidak lain yukhtar dipilihnya badal liqasdi tadabuk, dalam rangka menyelaraskan. Mustatna minhu marfu, badal marfu. Mustatna minhu mansub, yang setelahnya mansub. Ya. At-tadabuk bainahu wa bainal mustatna minhu. Tatabuk, keselarasan antara mustatna dengan mustatna minhu, itu tujuannya badal. Sama-sama marfu, sama-sama nasab, ya kan? Wa ma tarohi, dan dengan adanya pemisah yang memisahkan antara mustatna dengan mustatna minhu, ya, kalau ada pemisah, la yadhar at-tatabuk, keselarasannya sudah tidak ada lagi, sehingga antum pilih apa? Nasab. Sudah paham ini? Ya, diulang-ulang ya, dibaca lagi. InsyaAllah mulai besok, Kamis ya, kita lanjutkan. Antum silakan dikirir lagi ya, siapa yang pertama dan seterusnya. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, syukurillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.